Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Ikhwani fid din azami Allah wa iyyakum. Selesai kita dari pembahasan bab fil haud, bab tentang telaga, yakni yang dimaksud telaga Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada bab berikutnya. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى باب المسألة في القبر وعذاب القبر باب tentang المسألة في القبر يعني pertanyaan di kubur وعذاب القبر dan azab kubur. Dijelaskan oleh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah, kenapa pada terjemah atau judul bab ini Al-Imam Abu Dawud tidak menyebutkan tentang nikmat Al-Qabr bersamaan telah datang penyebutan tentang nikmat sebagaimana tentang azab dan tentang soal malakain di dalam hadis-hadis yang sahih. Diterangkan oleh beliau bahasanya dikarenakan penyebutan tentang azab kubur hadis-hadisnya lebih banyak dibandingkan yang menyebutkan tentang nikmat kubur. Di antaranya seperti perintah dan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membaca doa berlindung dari empat perkara yang disyariatkan untuk dibaca di tasyahud akhir, yakni yang berangkai dengan salam. Demikian pula perintah beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kita memohon perlindungan, ya, di luar dari hadis yang disyariatkan dibaca di akhir dari salat kita. Ini diantara sisi alasan yang disebutkan kenapa pada terjemah atau judul di sini mencukupkan, ya, penyebutan tentang azab kubur tanpa penyebutan tentang nikmat kubur. Terkait dengan permasalahan azab kubur sebagaimana permasalahan-permasalahan keimanan yang lainnya atau masalah-masalah akidah yang lainnya adalah masalah ghaibiyah, di luar dari jangkauan alat pengetahuan yang ada pada manusia. Dan ini yang membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, yakni ya, keyakinan terhadap perkara-perkara yang gaib. Oleh karena itu, ciri di antara hamba-hamba yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awal kali di antara cirinya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yani orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Terkadang sebagian dari apa yang terjadi di alam kubur ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang mendapatkan yakni siksa di dalam kuburnya, sebagaimana Ali bin Rajab Al-Hambali rahmatullah alaih, beliau menyebutkan pada kitab beliau Ahwalul Kubur, ini tentang beberapa peristiwa atau kejadian yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan dari sebagian mereka yang mendapatkan azab kubur. Namun sekali lagi, pada asalnya bahwa permasalahan ini adalah masalah ghaibiyah. Kemudian di antara al-firq al-islamiyah, ya, sebagian mereka mengingkari adanya azab kubur. Termasuk di antara mereka adalah kaum Mu'tazilah. Di antara mereka di zaman kita yang terkenal dengan kelompok yang bernama Hizbut Tahrir. Ya. Mereka menganggap bahwa azab kubur ini suatu yang tidak benar karena belum ada perhitungan amalan, ya, sehingga kalau belum diperhitungkan amalan sudah diazab, ini menyelisihi hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengukur hikmah atau tidak hikmah dengan akal-akal mereka yang rusak. Sebagaimana dalam permasalahan al-jannah wan nar, mereka Mu'tazilah menganggap bahwa seandainya al-jannah dan an-nar sekarang sudah diciptakan, sekarang sudah ada, maka itu bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala karena belum dihuni oleh penduduk masing-masing. Jadi di sisi mereka hikmah atau tidak hikmah ya menurut akal, bukan dengan apa yang datang penjelasannya ataupun keterangannya dari Alkitab ataupun As-Sunnah. Inilah keadaan orang-orang yang menjadikan akal sebagai penentu untuk sesuatu dikatakan benar atau tidak benar. Baik, kita masuk kepada hadis-hadis yang dibawakan oleh al-Imam dalam bab ini. Beliau membawakan 5 hadis pada bab ini. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Abu al-Walid at-Tayalisi, nama beliau Hisham ibn Abdul Malik. Qala haddatsana Syu'bah, Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti. Kata para ulama, awwalu man fattasha al-hadith bil Iraq al-Hajjaj, Syu'bah ibn al-Hajjaj. Beliau yang awal kali dari kalangan para ulama yang meneliti, memeriksa, mengoreksi apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari al-hadis. An Al-Qamata ibn Marsad, an Sa'ad ibn Ubaidah, an Al-Bara ibn Azib, an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, innal muslima إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت dalam ayat ke-27 dari surat Ibrahim. dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an, atau sebelumnya hadis-hadis tentang azab kubur, ya, kata ahlul hadis mencapai derajat mutawatir, artinya periwayatan hadis-hadisnya jalannya sangat banyak. Baik, ini tentang jalan-jalan riwayat hadis-hadis tentang azab kubur, jadi mutawatir. Juga tidak sebagaimana anggapan Mu'tazilah yang mengatakan hadis-hadis tentang ini hadis ahad. Perlu untuk kita ketahui bahwa di sisi ahli sunnah wal jamaah, ya, diterimanya sebuah hadis, ya, dalam seluruh permasalahan agama ini, baik masalah akidah maupun ibadah maupun ahkam, ya, tidak dipersyaratkan harus mutawatir. Adapun mereka al-mutakallimun, termasuk dalamnya Mu'tazilah, ya, mempersyaratkan karena ini bab akidah, bab yang sangat penting, harus hadis-hadisnya mutawatir. Itu pun pada akhirnya, ya, ujung-ujungnya kembali kepada akal, karena walaupun mutawatir namanya hadis itu, dalil-dalilnya sifatnya lafziyah, kata mereka. Ya, yang menjadi patokan kebenaran itu dalil yang sifatnya aqliyah, yang sifatnya, ya, menurut putusan akal. Jadi ujungnya ya tetap hadis pun kalau itu meskipun sahih, jika menurut akal mereka itu tidak sesuai, maka akhirnya ditolak. Dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innal muslima," sesungguhnya seorang muslim, "idza su'ila fil qabr," apabila dia ditanyai, ya, di alam kuburnya, di alam barzakhnya, "fasyahida," maka dia akan bersaksi, "an la ilaha illallah," rasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, "wa anna muhammadan rasulullah," dan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini keadaan seorang muslim ketika ditanyai di alam barzakh. "Fadzalika qaulullahi ta'ala," maka yang demikian itu, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabit." Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman, "bil qaulis sabit," dengan ucapan yang sabit, ucapan yang kokoh, yakni kalimatut tauhid, "la ilaha illallah Muhammad rasulullah." Dan ini menunjukkan bahwa di antara fungsi dari as-sunnah adalah menafsirkan Al-Quran. Ya. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya ini merupakan tafsir dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit." Kelanjutan ayat, "fil hayati dunya wa fil akhirah," yang di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat. Dan ini adalah yang dimaksud, yakni pengokohan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, "fil akhirah," di kehidupan akhirat, yakni ketika seorang muslim ditanya di alam kuburnya. Adapun as-sabat fid dunya atau at-tasbit fid dunya, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seorang muslim untuk bisa istiqamah di dalam menjalani kehidupan, berjalan di atas sabilullah, yang di atas agama ini, walaupun menghadapi berbagai terpaan fitnah dan ujian kehidupan. ya, di mana tidak akan seorang bisa istiqamah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan tentunya dia menempuh sebab-sebabnya. Kemudian berikutnya kata Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Sulaiman al-Anbari qala haddatsana Abdul Wahhab ibn Atha al-Khaffaf Abu Nasr. Setelah al-Khaffaf ya nisbah apa yang menjadi profesinya ya. Apa itu? Bikin khuf ya. Dan hal yang biasa di antara salaf ya, mereka punya profesi yang mungkin bagi sebagian kita dianggap sesuatu yang tidak bernilai, tidak berharga, namun mereka orang-orang yang bersemangat di dalam mencari yang halal meskipun itu sesuatu yang dianggap manusia sebagai pekerjaan yang kurang berharga. An Sa'idin An Qatadata An Anas ibn Malikin radhiyallahu ta'ala anhu qala, kata Anas radhiyallahu an, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala nakhlan li bani Najjar. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke perkebunan kurma milik Bani An-Najjar. Fasami'a sautan fafazi'a. Tiba-tiba beliau mendengar suara yang dengannya beliau terkaget. Faqala, beliau bertanya, man ashabu hadihil kubur? Beliau bertanya, siapakah orang-orang yang dikuburkan di kuburan-kuburan ini? Qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, nasun matu fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang meninggal di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwazu billahi min azabin nar wa min fitnatid dajjal. Hendaklah kalian semua berlindung kepada Allah dari azab neraka dan dari fitnah dajjal. Terkait dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya ini, hendaklah kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab nar. Ya. Dikaitkan dengan pembahasan kita tentang azab kubur sebagaimana nanti akan disebutkan pada hadis-hadis tentangnya, bahwa seseorang ya yang dikarenakan kekufurannya ataupun dosanya ya di alam barzahnya itu pun mendapatkan yakni bagian dari azab neraka ya, meskipun belum memasukinya ya, di mana akan dibuka akan pintu yang menyampaikan kepada neraka ya, sehingga panasnya dari api neraka itu sampai ke alam kubur seseorang. Sehingga seperti yang diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, keterkaitan perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada para sahabat untuk berlindung kepada Allah dari azab nar berkaitan dengan pembahasan tentang al-qabr ini, karena ya ketika seorang di alam kubur pun ya sebagian dari mereka mendapatkan bagian dari azab neraka. Ya termasuk pula bagaimana Yani Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang Firaun dan para pengikutnya. Ya, nar yuraduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Ya, neraka mereka ditampakkan ya kepada neraka di pagi dan di petang hari. Ya, sudah mendapatkan bagian ya dari azab neraka sebelum mereka memasukinya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ya memerintahkan untuk kita mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ya, fitnah yang demikian dahsyat di mana tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan umatnya dari bahaya fitnah Dajjal. Jadi tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan ini. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan peringatan yang jauh ya, lebih yakni banyak dan mendetail ya tentang bagaimana ciri-ciri Dajjal. Ya, supaya umat ini betul-betul waspada dan menjauh. Ya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati innahu a'war. Ya, wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Beliau juga menyatakan ya, innakum lam taraw rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah. Sedangkan Rabb kalian tidaklah buta sebelah dan sungguhnya kalian ya tidak akan ya bisa melihat Rabb kalian. Ya, hingga kalian meninggal dunia. Semua ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana kita bisa terlepas dari fitnah Dajjal. Di mana Dajjal akan muncul tengah manusia dengan sekian banyak perkara keanehan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatannya kepada Dajjal. Ya, bisa menurunkan hujan. Ya, bisa menghidupkan yang mati. Ya, Dajjal muncul dan mengaku sebagai Rabb. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Sungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian hingga kalian meninggal dunia. Oleh karena itu ketika Dajjal muncul, kemudian mengaku dirinya sebagai Rabb, orang-orang melihatnya menunjukkan itu bukan Rabbul Alamin. Maka itu adalah penipu terbesar. Kaum mukminin dengan keimanannya, mereka akan bisa melihat ya, ciri dari ciri Dajjal termasuk diantaranya tertulis ya, lafad ini kaf, fa dan ro diantara kedua matanya. Yang itu hanya bisa diketahui, bisa dibaca orang-orang yang memiliki keimanan walaupun dia seorang yang ummi. Ya, seorang yang buta huruf sekalipun akan bisa mengetahui itu. Di sinilah pentingnya keimanan. Sebagaimana nanti yang akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, itu bukan kembalinya kepada seorang yang hafal, tetapi kembalinya kepada seorang yang beriman. Kemudian, qalu, kata para sahabat, ketika Nabi memerintahkan ta'awwazu billah min azabin nar wa min fitnatid dajjal, qalu wa mimma dzaaka ya Rasulullah, kata para sahabat, dari sebab apa yang demikian ya Rasulullah sehingga kita diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari azab neraka dan dari fitnah dajjal. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal mu'mina idza wudi'a fi qabrih atahu malakun fayaqulu lahu ma kunta ta'budu fa inna allaha hadahu qala kuntu a'budu allaha fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fayaqulu huwa 'abdullahi wa rasuluhu fama yus'alu an shay'in ghayruha. Fa Fayumtalaku bihi ila baitin kana lahu finnar. Fayuqadu lahu hadha baituka kana laka finnar. Walakin Allah asamaka wa rahimaka. Fa'abdala laka. Fa'abdalaka bihi baitan fil jannah. Fayakul da'uni hatta adhaba. Fa'ubashira ahli. Fayuqadu lahu uskun. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal mu'mina, sesungguhnya seorang yang beriman, idza wudi'a fi qabri, jika dia telah diletakkan di kuburannya, atahu malakun, maka akan datang kepadanya seorang malaikat. Fayaqululah, malaikat tadi bertanya kepada hamba yang beriman tadi, ma kunta ta'budu, apa yang engkau ibadahi, ya, apa yang engkau dahulu ketika di dunia mengibadahinya, fa inna Allah hadahu, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah, petunjuk kepada hamba tadi, ya, hamba yang beriman tadi, untuk bisa memberikan jawaban yang tepat. Ya, di sini menunjukkan bagaimana hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang beriman, ya, untuk bisa menjawab, ya, pertanyaan dari malaikat yang Allah tugaskan untuk menanyai mayit di alam barzah. Pada sebagian riwayat disebutkan tentang bagaimana yakni kengerian penampilan malaikat tersebut, demikian juga kedahsyatan, ya, suaranya. Jadi kalau di dunia ini mungkin orang diinterogasi itu tidak ada apa-apanya, ya, itu saja bagian orang diinterogasi sampai terkencing-kencing, ya. Keadaan alam barzah, ya, demikian mengerikan. Namun seorang mukmin dengan keimanannya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, hidayah, dan as-sabat, ya, kekokohan, untuk dia menjawab dengan jawaban yang tepat. Kata hamba yang mukmin tadi, kuntu a'budullah, aku dahulu beribadah kepada Allah. Yang demikian, ya, kembalinya kepada bagaimana keadaan dulu, betulkah, ya, seorang hamba tadi, ya, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala semata yang dia ibadahi. Nah, ini yang menjadi penentu. Dia betul-betul seorang muwahhid, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat itu sebagaimana hamba ini. Kuntu a'budullah. Fayuqalu lahu, ma kunta takulu fi hadar rajul. Apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini? Jadi yang dimaksud Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayaqul, maka hamba tadi menjawab, huwa abdullahi wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Tayyib, hamba Allah dan rasul ini dua kedudukan yang demikian tinggi, yang betul-betul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang yang benar-benar menjalankan tugas diri beliau sebagai hamba Allah, yang cinta dan bencinya mengikuti kecintaan dan kebencian Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula beliau seorang utusan yang betul-betul mengemban risalah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk disampaikan kepada manusia. Fama yus'alu an syai'in ghairuha, dan tidaklah hamba tadi, ya, ditanya tentang sesuatu pun selainnya, selain dari pertanyaan tadi. Kemudian fayuntalaku bihi ila baitin kana lahu finnar. Maka dia pun dibawa, ya, pindah untuk melihat, yakni sebuah rumah kana lahu finnar, ya, yang dulunya untuk orang tadi ditempatkan di neraka. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada hamba yang beriman tadi, kata malaikat tadi, hadza baituka, ini adalah rumahmu, kana laka finnar, yang rumah itu untukmu di neraka, tempat hamba tadi di neraka. Walakinallaha 'asamaka wa rahimaka, akan tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang menjagamu dan merahmatimu. Fa abdalaka bihi baitan fil jannah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan, ya, dengannya, jadi menggantikan, ya, untukmu rumah tadi dengan rumah di jannah. Jadi gambarkan kepada hamba tadi besarnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menggantikan dengan sebab keimanannya tempat yang akan ditempatinya, ya, di neraka dengan tempat yang akan ditempatinya di jannah tadi dengan sebab keimanan tadi. Fayaqul, maka hamba mukmin tadi berkata, da'uni, jika demikian biarkan aku, ya, hatta azhaba, hingga aku pergi, fa'ubashshira ahli, untuk aku berikan kabar gembira ini kepada keluargaku, ya, yakni keluarga yang masih hidup di dunia. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada hamba mukmin tadi, uskun, ya, tinggallah kamu di sini, yakni di kehidupan barzah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka orang-orang yang sudah meninggalkan kehidupan dunia ini, ya, mereka tidaklah, ya, akan kembali ke kehidupan dunia ini. Mereka hidup, ya, di kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia. Dan tentu sebaik-baik kehidupan barzah adalah yang didapatkan oleh para anbiya, para nabi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalur rusul. Kemudian kata Anas selanjutnya, wa innal, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini kelanjutannya, wa innal kafira, adapun seseorang yang kafir, idza wudi'a fi qabrihi, jika dia diletakkan di kuburnya, atahu malakun, maka seorang malaikat akan mendatanginya, fayantahiruhu, maka malaikat pun membentaknya, fayaqulu lahu, dan dia berkata kepada hamba yang kafir tadi, ma kunta ta'budu, apa yang kau ibadahi dahulu? Fayaqul, maka dia pun menjawab, la adri, aku tidak tahu, ya. Fayaqulu lahu, maka dikatakan, ya, kepada hamba yang kafir tadi, la daraita wa la talaita, engkau tidak tahu, engkau tidak pula mau membaca, yakni kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, ya, kepada manusia untuk menjadi pembimbing, ya, di dalam menjalani kehidupan ini. Fayuqalu lahu, kemudian ditanyakan lagi kepada orang tadi, fama kunta taqulu fi hadzal rajul, lantas apa yang kau katakan tentang orang ini? Fayaqul, maka orang yang kafir tadi menjawab, kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku berkata seperti apa yang dikatakan oleh manusia, ya, jeleknya taklid seperti ini, ya, membebek apa yang dikatakan manusia, maka dia pun mengikutinya. Fayadribuhu, bimitraqin min hadidin baina udhunaihi. Maka malaikat tadi pun memukul hamba yang kafir tadi dengan pemukul atau gada ya, yang terbuat dari besi, baina udhunaihi, di antara kedua telinga orang yang kafir tadi, kata Syekh Abdul Muhsin, yakni di kepala orang tadi. Ya, fayasihu, maka dia pun ya berteriak sayhatan dengan teriakan yang yasma'uha al-khalqu ghairu thaqalaini, yang para makhluk bisa mendengar ya teriakan jeritan dari orang kafir tadi kecuali as-saqalain, yakni bangsa jin dan bangsa manusia. Oleh karena pada sebagian riwayat dari hadis ini, Nabi SAW ketika itu beliau yakni naik di atas bagel atau himar beliau, ya tiba-tiba himar beliau seperti terkaget, ya, yakni sampai Nabi SAW hampir terjatuh dari himarnya tersebut. Ini menunjukkan bahwa hewan-hewan, ya, atau selain as-saqalain bisa mendengar apa yang mereka dengar dari kejadian di barzakh. Dan semuanya tentu ada hikmahnya. Kenapa ya, yang demikian tidak bisa dijangkau oleh pendengaran manusia? Yang jelas seorang hamba yang beriman dengan apa yang telah sahih dari Nabi SAW, dia mengimaninya dan dia berupaya untuk menempuh jalan keselamatan. Kemudian kata Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, haddathana Muhammad ibn Sulaiman qala haddathana Abdul Wahhab bimithli hadzal isnad nahwahu qala innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qara'ani alihim fa yatihi malakani fa yaqulani lahu fa dzakara qariban min hadithihi al awwal qala fihi wa ammal kafiru wal munafiqu fayaqulani lahu zada al munafiq wa qala yasma'uha man yalihi ghairu thaqalaini. Hadis berikutnya, di mana pada hadis yang ketiga ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza wudi'a fi qabrihi, jika dia telah diletakkan di kuburannya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan orang-orang yang mengantarnya itu telah beranjak pergi, ya, meninggalkan pekuburan, meninggalkan ya kuburan tadi. Innahu ya, yani inna hadzal abda, ya, si mayit tadi, la yasma'u qara'ani alihim. Kata Nabi SAW, sungguh-sungguh dia mendengar, yakni suara hentakan dari alas-alas kaki mereka. Jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala terdengarkan ya kepada si mayit tadi ya suara dari alas-alas kaki yang dipakai oleh orang-orang yang mengantar jenazahnya. Fayatihi malakani. Maka datanglah dua malaikat. Fayakulani lahu. Kemudian keduanya bertanya kepada si mayit tadi. Pada hadis yang di atas disebutkan malak, ini satu malaikat. Pada hadis ini disebutkan dua malaikat. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau menyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara apa yang disebutkan di hadis di atas, karena bisa jadi yang dimaksud pada hadis di atas adalah jinsul malaikat, artinya tidak menafikan ya bahwa yang dimaksud ya malaikat, ya dua malaikat sebagaimana pada hadis berikutnya. Atau bisa juga yang menanyi salah satunya. Kemudian fadzakara qariban min haditsil awwal, kemudian menyebutkan, beliau menyebutkan ya semisal dengan hadisnya yang pertama, qala fihi, yakni hadis yang di atas tadi, kemudian ya pada hadis yang disebutkan dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa ammal kafiru wal munafiku, adapun seorang yang kafir dan seorang yang munafik, fayakulani lahu, maka ya kedua malaikat itu berkata kepada orang yang kafir ataupun orang yang munafik ya sebagaimana pada hadis yang di atas, zada al munafik, jadi ada tambahan al munafik. Kalau pada riwayat yang di atas hanya disebutkan ya al kafir, namun pada riwayat ini disebutkan munafik. Waqala, dan pada riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yasma'uha man yalihi ghairu tsaqalaini, yang akan mendengar teriakan ya dari orang yang disiksa di alam kuburnya tersebut ya, man yalihi, siapa saja ya dari makhluk yang yalihi, yakni berada ya dekat atau di sekitar dari kuburannya tersebut, ghairu tsaqalain ya, selain as-tsaqalain, selain bangsa jin dan bangsa manusia. Oleh karena itu pada riwayat yang tadi disinggung ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas tunggangannya ya, ketika masuk dan mendekat di kebun kurma tersebut ya, tiba-tiba ya tunggangan beliau ini terkaget. Jadi menunjukkan seandainya suara itu, saya nanti akan disebutkan dalam riwayat berikutnya ya, dari kejauhan sudah didengar, tentu ya tunggangan beliau tidak terkaget. Namun ketika sudah mendekat ya, tiba-tiba tunggangan beliau terkaget sampai beliau sallallahu alaihi wasallam hampir terjatuh dari tunggangannya tersebut. Tayyib, wallahu ta'ala alam. Masih ada dua hadis lagi yang insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah.